سيد شبرين فمات ميتة فمات فميتته جاهلية. Dalam sahih, siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal saja kemudian dia mati, maka matinya itu adalah mati jahiliyah. Ini sudah kita terangkan tadi bahwa jamaah yang diinginkan di sini jamaah apa? Badan tadi itu jamaah kaum muslimin di bawah pimpinan suatu pimpinan negara. Kalau dia meninggalkan jamaah ini padahal ada pimpinannya, dia tinggalkan, dia berpisah dari jamaah satu jengkal saja, matinya mati jahiliyah. Wa fihi, dan di dalamnya, dalam as-sahih, maksudnya ini hadith dalam sahih Muslim, sebab ini hadithnya dalam sahih Muslim, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, apakah kalian berdakwah dengan dakwah jahiliyah dan saya di tengah-tengah kalian? Ya, ini akan diterangkan ini bagaimana kisahnya. Ini kalimat, apakah kalian berdakwah dengan dakwah jahiliyah di tengah-tengah saya, ini kisah mempunyai sababul wurud. Ya, diterangkan dari perkataan Ibnu Taimiyah. Kita lihat, qala Abu al-Abbas, berkata Abu al-Abbas, yaitu Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kullu man kharaja an da'wal Islam wal Quran, semua atau segala sesuatu yang keluar dari seruan Islam wal Quran dan Quran, min nasabin, apakah itu berupa nisbah, au baladin atau berupa negara, au jinsin atau berupa jenis, atau madhabin atau berupa madhab, atau tariqah atau berupa tariqah, ya, naam, fahuwa min azail jahiliyah, maka itu termasuk seruan jahiliyah. Ya, seruan jahiliyah. Coba lihat ya di sini, ini keluar dakwah, keluar dari Islam, apakah nisbah, ya, panitisme dengan nisbahnya, ya, atau negaranya, oh saya memang Indonesia, Indonesia itu hebat memang, ya. Terus kesukuannya yang dinampakkan keluar dari seruan Islam, ya. Atau jenis, jenisnya atau madhabnya, ya. Berbangga dengan madhab tertentu, saya madhab saya Syafi'i, ini madhab saya Hambali, ya, dan seterusnya, ini dibangun di atas kebanggaan, ya. Atau tariqah, di atas tariqah, ya. Ini saya di atas tariqah Naqsyabandiyah, tariqah halawatiyah, dan seterusnya. Ini semuanya kata Ibnu Taimiyah min azail jahiliyah, dari seruan-seruan jahiliyah. Tapi ini perkara ini akan kita rinci ya, lebih detail. Bagaimana penamaan-penamaan itu, penisbatan tentang penamaan itu butuh dirinci. Kenapa kata beliau? Balam makhtasama muhajiriun wa ansari, bahkan tatkala berdebat, ya, berselisih, bertikai seorang dari suku muhajirin dan seorang dari suku ansari. Ya. Muhajir dan ansari ini dua penamaan syariat. Iya kan? Yang menamakan para sahabat yang hijrah itu sebagai muhajirin siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam penamaannya minal muhajirin wal ansar, ada dalam Al-Qur'an. Iya. Al-Ansar, yang kaum Madinah yang menolong mereka, katakan Al-Ansari. Penamaan syar'i asalnya. Cuma lihat seruannya seruan jahiliyah, maka Nabi marah. Jadi penamaannya benar tapi seruannya jahiliyah, maka Nabi sangat marah. Faqala al-muhajirin, maka berkata al-muhajirin, ya lal muhajirin, wai sekarang al-muhajirin. Ya, dia hebatkan sekuanya, wai lal muhajirin. Maksudnya dia bangkitkan kepanatismahannya, kepanatismahan sukunya. Ya, saya muhajir, kalian tolong saya dalam mengokohkan ini. Al-Ansari bilang, ya lal Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, abi da'wal jahiliyah, apakah seruan jahiliyah, wa ana baina adhurikum, dan saya di antara, di tengah-tengah kalian. Wa ghadhi walidhalika ghadaban syadidan, dan beliau sangat marah sekali dengan marah yang ya, betul-betul marah. Intaha kalamuhu, selesai perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah ini dari kedetailan fikih ulama rahimahullahu taala, dan menunjukkan luasnya ilmu beliau. Iya. Naam. Ibnu Taimiyah ini terkenal ulama taq'id. Ya. Paling hebat membuat kaidah dan pemapanan dalam memahami syariat-syariat. Sampai orang-orang, seluruh orang di zamannya mengakui, dan tidak satu orang pun dari ulama setelahnya apa? Dia mengingkari tentang kepandaian dan ketinggian ilmu beliau. Kalau orang Syafi'i, orang-orang madhab Syafi'i duduk di Ibnu Taimiyah, maka mereka katakan Ibnu Taimiyah ini imamnya orang-orang Syafi'i, sebab dihafal semua madhab Syafi'i. Kalau duduk dengan orang-orang Maliki juga bilang begitu. Duduk dengan orang-orang Hanafiya juga begitu. Kalau kumpul dengan orang-orang besarnya di setiap madhab, orang-orang besarnya pasti ambil faedah dari Ibnu Taimiyah tentang madhabnya dia sendiri. Ya. Dari Ibnu Taimiyah tidak pernah terikat madhab. Kalau beliau memberi fatwa, kata para ulama, seakan-akan ayat dan hadis di depan mata beliau. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah di sini menjelaskan dan merinci tentang bagaimana itu dakwah jahiliyah. Bagaimana itu dakwah jahiliyah? Penamaan-penamaan jahiliyah ini butuh dirinci, khususnya melihat fenomena dengan penamaan-penamaan yang baru muncul sekarang ini. Ya. Jadi setelah kita pahami bahwa penamaan jahiliyah ini penamaan yang tercela, penamaan yang terlarang, apakah jahiliyah ini berarti dia menghidupkan kembali suatu perkara jahiliyah, atau dia hidupkan suatu fanatisme, dia ikat loyalitas di atas suatu tertentu, ini semuanya adalah perkara jahiliyah. Sekarang kita lihat penamaan-penamaan yang baru muncul sekarang ini. Ya. Penamaan-penamaan kelompok dan jamaah yang baru muncul. Dari sisi mana penamaannya? Sebab penamaan-penamaan itu terbagi tiga. Ada penamaan yang terpuji, ada penamaan yang tercela, dan ada penamaan yang dibolehkan. Penamaan yang terpuji itu adalah penamaan-penamaan yang ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan baiknya penamaan itu. Seperti dalam ayat ini, Huwallazi sammakum, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslimin sebelumnya dan pada yang terpuji. Dinamakan kaum muslimin, dinamakan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, terpuja dalam Al-Quran, al-mu'minin terpuja dalam Al-Quran. Ya. Demikian pula penamaan ahli sunnah wal jamaah, penamaan as-salafiyun, ya. Kemudian penamaan al-firqatun najiyah, penamaan al-taifatul mansurah, penamaan al-guraba, ini semua penamaan syar'i, punya landasan dalam syariat Islam, penamaan yang terpuji. Sebab penamaan-penamaan ini hanya menggambarkan Islam itu sendiri. Penamaan yang hanya menggambarkan Islam. Coba kalau ada orang yang berpemahaman mengatakan dirinya ahli sunnah, tidak boleh dia ikat. Ahli sunnah itu tidak ada punya pimpinan kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia di bawah negara, pimpinan negaranya, pimpinan yang dia beat, kan begitu? Itu ahli sunnah. Ya. Dan ahli sunnah itu di mana-mana. Ya, apakah kulitnya kulit putih, kulit hitam, kulit hijau, kulit biru? Ya. Nah, yang penting dia berprinsip dengan prinsip ahli sunnah. Dialah ahli sunnah, dialah salafiyun, tidak mengikat suatu apapun. Dan tidak dikatakan bahwa ahli sunnah itu di Makassar saja, atau di Jawa saja, atau di sana saja. Tidak. Siapa yang memegang prinsip ahli sunnah, prinsip Islam yang benar, yang ya itulah hakikat ahli sunnah, hakikat Islam yang hakiki yang dibawa oleh Nabi, maka dia lah ahli sunnah dimanapun dia berada. Ya. Dan siapapun dia, apapun warna kulitnya. Dan penamaan-penamaan ini, ahli sunnah, salafiyun, al-firqatun najiyah, ini semuanya hanya menampakkan Islam yang hakiki dan penamaan syar'i. Kalau begitu ini penamaan yang baik, penamaan yang terpuji. Dipahami? Ini penamaan yang pertama. Penamaan yang kedua adalah penamaan atau seruan-seruan yang tercela. Inilah penamaan-penamaan kelompok-kelompok yang menyeru ya, manusia kepada pemikiran sesat, mengumpulkan manusia di atas fanatisme dan suatu perkara yang tidak dibenarkan secara syariah. Ini semuanya adalah seruan jahiliyah. Seperti orang-orang Mu'tazilah menyeru ya, dengan lima prinsipnya. Prinsip orang-orang Mu'tazilah, Al-Murji'ah dengan prinsip irja. Iya. Kemudian orang-orang Jabriyah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah. Iya. Dan di zaman ini Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, iya, Hizbut Tahrir, Islam Jamaah, Lemkari alias LDII. Ini semua dari bentuk dakwah jahiliyah. Sebab asal penamaannya adalah penamaan yang tidak dibenarkan secara syar'i, dan setiap orang punya seruan tersendiri tidak dibenarkan secara syariah, dan menganut pemikiran-pemikiran yang sesat menurut pemahaman Islam. Dan perlu diketahui, penamaan itu juga mempunyai pembagian dari sisi lain. Penamaan kadang litta'rif, kadang untuk pengenalan saja. Pengenalan ini dibolehkan, akan datang nanti dari sisi penamaan yang dibolehkan. Dan ada penamaan litta'nzim, untuk mentanzim, mengelompokkan orang, mengatur orang. Nah, kalau penamaannya litta'rif, misalnya fulan al-Indonesia misalnya, ini sebagai litta'rif saja, orang Indonesia. Penamaan untuk supaya tahu ini orang Indonesia, bukan dia berbangga dengan Indonesianya, tapi supaya dia tahu dia ini orang Indonesia, begitu saja. Atau ini orang Makassar misalnya, ya kan? Penamaan supaya dia tahu dia ini orang dari negeri Makassar, bukan dia bangga dengan sukunya, tapi supaya dia tahu. Ya. Sebagaimana Nabi di peperangan, ya, dia panggil orang, ya, dengan ini, ya, suku ini dari sana menyerangnya, suku ini dari sana menyerangnya, ya, kelompok-kelompoknya menyerang. Ya, dari sisi penamaan disebut dengan penamanya supaya dikenal, litta'rif saja, tidak ada fanatisme di atasnya, semuanya membela Islam. Tapi ini penamaan yang ada, ya, bentuknya adalah tanzim, jemaah-jemaah yang sebutkan itu tadi, dan inilah termasuk dakwah jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, dan ini yang memecah belah umat, mengotak-otak umat. Karena itulah kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk kembali, ya, menyeru dengan dakwah Islam, kembali kepada syariat Islam yang benar, komitmen di atas Al-Quran was Sunnah, dan meninggalkan dakwah jahiliyah. Kemudian penamaan yang ketiga, ada penamaan yang dibolehkan. Nah, inilah penamaan yang disebutkan itu tadi untuk litta'rif. Ya. Litta'rif saja, pengenalan. Ya, tidak ada bentuk apa namanya asabiyah di dalamnya, ta'assub, ya, menanamkan loyalitas. Nanti ada loyalitas yang sempit. Kalau kamu tidak ikut yayasanku, kamu adalah apa namanya tidak termasuk anggota kami. Ya. Kalau kamu kritik saya, berarti kamu adalah musuhku. Nah, ini adalah penamaan yang tidak dibenarkan kalau dibangun di atas itu. Misalnya ada orang bikin yayasan, yayasannya tanpa nama kan aneh, ya. Jadi kalau dipanggil apa? Dipanggil wahai yayasan tanpa nama, begitu? Ya. Kan aneh. Ya. Jadi sebut yayasan, sebut namanya. Ya. Misalnya. Dan itu pun asal adanya yayasan dibenarkan di Indonesia ini itu hanya karena pemerintah. Ya. Kalau ada kelompok tertentu bidang dakwah tidak dibawa yayasan, dianggap kelompok liar. Karena itu dari sisi keamanan dan sisi apa namanya ketertiban, ada bentuk didirikannya yayasan dengan penamaan litta'rif, tapi tidak dibangun di atasnya loyalitas, hanya sebagai formalitas saja. Ya. Begitu. Nah, seperti bentuk-bentuk yayasan yang dibangun di atas loyalitas. Ya. Tidak dibangun di atas, apa yang dibangun di atas loyalitas. Kalau kamu tidak masuk yayasan ini, maka kami tahdir, ya, misalnya. Kamu harus menjauhi kami. Ya. Nah, dan yang diangkat-angkat adalah yayasannya terus. Yayasan begini, yayasan begitu, yayasan begini. Tidak dikenal dengan dakwah. Kalau dia dikenal dengan benar-benar dan jujur dalam dakwah, maka dia akan dikenal dengan kebenaran yang dia sampaikan. Ya. Dikenal dengan dakwah salafiyah misalnya, dakwah ahli sunnah. Tidak dikenal dengan nama yayasannya. Nah, ini termasuk perkara yang perlu saya tekankan di sini. Ya, dan banyak kerancuan di bidang ini. Ya, khususnya dituduhkan kepada kita, katanya kita juga punya yayasan. Kalau begitu, kalian juga hizbi. Ya. Yayasan itu hanya formalitas. Ya. Yang saya tahu di yayasan itu cuma ketuanya saja, wakil bendahara tidak ada yang saya tahu. Ya. Karena memang tidak pernah dipakai, dan dipakai untuk acara resmi saja. Ya. Misalnya datang pihak keamanan mau cek, ini kita lihat ada yayasan. Selesai kan? Ya. Ketuanya saja yang saya kenal. Dan tidak pernah memang dipakai tentang hal tersebut. Dan tidak dibangun loyalitas di atasnya. Siapa yang mau ikut dalamnya silahkan. Yang ikut, yang mau injak-injak silahkan. Ya. Urusannya. Ya. Ini bentuk sisi penamaan. Ya. Maka dibedakan ini, ya. Ini termasuk kedetailan. Ya. Dibedakan antara penamaan yang dipuji, penamaan yang dicela, dan penamaan yang dibolehkan. Kalau paham ini sebagai pokok-pokok kaidah insyaallah taala, kalau dipahami insyaallah banyak masalah yang bisa dipahami lebih baik lagi. Ya, baik. Sudah jam 3, jam berapa waktu? Iya. Kita baru seperdua kitab. Iya. Padahal bab belakangan ini bab termasuk bab-bab penting. Saya baca ya judul-judul babnya. Bab berikutnya bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam seluruhnya dan meninggalkan selainnya. Ini penekanan dari bab sebelumnya. Ya. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan harus meninggalkan seluruhnya. Kemudian bab setelahnya, bab bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Ini juga termasuk bab penting, butuh ditaklir, sebab ini termasuk kaidah ilmiah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Ya. Apalagi melihat kenyataan banyaknya cobaan dan fitnah di zaman ini. Kemudian bab setelahnya, bab bahwasanya Allah menahan tobat pelaku bid'ah, tidak diterima tobatnya. Beberapa taksil ayat, ada 4 bab lagi terlebih dari itu, dan waktu membatasi kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu lain menyelesaikan kitab ini. Sekira kalau waktu doro ditambah 1 hari lagi agak berat, sebab insyaallah 1 pekan lagi ada doro di kampus Unhas. Ya, dan bagi ingin yang ingin menyelesaikan kitab atau ingin selesai baca sampai selesai, ya silahkan datang ke Pondok As-Sunnah. Ya, insyaallah kita akan baca kitabnya setiap sore mulai lusa. Ya, sebab besok masih doro. Ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat, dan untuk beberapa masalah atau ada yang tidak dipahami dari kitab atau ada yang perlu ditanyakan, insyaallah taala kita lanjutkan setelah asar nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.